Mitra bisnis, selain berniat membatasi kepemilikan lahan perkebunan swasta dalam satu grup maksimal 100 ribu hektar, pemerintah juga berencana mewajibkan pebisnis CPO membagi saham pabrik minyak sawit ke petani yang dilakukan secara bertahap mulai dari 5% hingga 51% dalam 10 tahun berlaku untuk pabrik baru. Selain itu, untuk izin baru, pengusaha juga diwajibkan memberikan 20% lahannya sebagai kebun plasma masyarakat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi pertanian Imam Curmen. Pak Imam, apa komentar Anda soal rencana aturan ini? Sebenarnya kan begini, kalau dulu itu sudah ada polanya, pola PIR, perkebunan inti rakyat. Jadi antara plasma dan inti mengadakan kerjasama. Apakah yang pemilik lahannya itu apa rakyat itu yang mempunyai hak atau PT yang mempunyai hak. Jadi intinya antara plasma dan inti itu adalah pemilik, plasma adalah pemitra. Jadi kalau pola ini yang dikerjakan seperti yang sudah puluhan tahun atau yang pernah dikerjakan itu menjadikan tujuan daripada mengikutsertakan masyarakat kanan-kiri di kawasan perkebunan untuk bisa ikut berpartisipasi. Sehingga dengan demikian akan mengurangi kesenjangan antara investor yang di bidang perkebunan itu dengan masyarakat rakyat sekitarnya. Pola ini kalau diterapkan dengan baik, kami kira itu ide itu sudah puluhan tahun, kira-kira 50-an tahun yang lalu, pola inti dan rakyat itu dikembangkan. Lalu Pak, terkait rencana ini, para pengusaha menolak dan mengatakan kalau pembatasan lahan ini jika jadi diterapkan akan menjadi presiden buruk untuk investasi di Indonesia khususnya CPO. Bagaimana menurut Bapak? Iya, kita itu kan sawit kita itu sebenarnya nomor satu dibandingkan Malaysia. Indonesia itu mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif terhadap tanam sawit ini. Di daerah di Malaysia itu untuk mengembangkan terbatas lahannya. Tapi di Indonesia masih sangat luas memungkinkan untuk dibukanya lahan baru. Jadi kalau pembatasan itu menimbulkan dalam perhitungan investasi para investor itu tidak menarik, ya kami kira itu perlu dipertimbangkan. Dengan bisa membuat pembatasan tapi ternyata tidak ada peminat atau yang mau minat membatalkan daripada rencananya. Ini harus dikaji betul, jangan karena bisa bikin peraturan tapi nanti tidak menimbulkan kebahagiaan baik masyarakat. Jadi kita harus bicara rakyatnya juga maupun investor itu sendiri. Tapi kita tidak dibenarkan menterlantarkan tanah itu yang tidak produktif. Ini bicara ke sana, ada kesepakatan bersama. Dan kalau dulu itu pola yang kita kembangkan waktu kami masih di DPR itu pola PIR, perkebunan inti dan plasma, perkebunan inti rakyat. Jadi plasma dan inti itu pemilik dan pekerja itu menjadi satu, saling menguntungkan. Jadi bagi ketentuan bisa ditentukan begitu saja, tapi reaksi nanti pengusaha atau dia itu tidak menguntungkan, kalau ditinggal juga ini tanah tidak produktif. Dari kemampuan rakyat untuk melakukan kegiatan itu dari segi teknis maupun dari biaya sangat tidak bisa mendukung. Jadi apabila melakukan sesuatu kebijaksanaan supaya dikaji secara baik dan benar, jangan model target-targetan yang tidak diperhitungkan seksama. Demikian pengamat ekonomi pertanian Imam Curmen. Saya Wendy Lim.